Oke, selamat datang. Hari ini tanggal 10 April 2017 kita di Wihara Dharma Kirti. Kita berada di gedung TK Manggala ya. Dan hari ini kita melanjutkan topik intisari ajaran Buddha. Mungkin sudah kita berkali-kali dengarkan. Selalu ada sesuatu yang baru ketika kita mendengarkan dasar-dasar dari ajaran Buddha. Tapi karena kelas kita sudah agak jauh, jadi ini hari ini topiknya sedikit lebih berat. Mohon bersabar ya mendengarkannya. Intinya adalah bagaimana merubah penderitaan kita. Ya, derita kita kan banyak ya. Kecuali di sini ada yang nggak menderita ya. Ada kali ya. Tapi semua orang pasti pernah merasakan apa itu penderitaan, penderitaan fisik. Penderitaan fisik banyak ya. Kalau terlalu panas, menderita. Terlalu dingin juga menderita. Lapar, menderita. Makan terlalu banyak, menderita. Duduk terlalu lama, menderita. Berdiri terlalu lama, menderita. Dan selalu dimulai dengan terlalu, berlebihan. Jadi bagaimana kita merubah semua itu menjadi kedamaian, sukacita, dan pembebasan. Hari ini topiknya adalah tentang dua nama berbeda. Dari judulnya saja mungkin terasa sedikit aneh, tapi justru ini adalah suatu yang sangat sangat penting untuk kita lihat ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap dua nama berbeda ini ya. Di sini ada yang punya dua nama enggak? Ada ya. Kalau Tek-Tek punya nama berapa? Kalau nama di KTP apa? Sukartek ya. Ada nama Chinese enggak? Oh. Nama panggilan juga ada. Nama panggilan ada. Oh, banyak sekali ya. Jadi berapa nama ini? Sukartek nama KTP. Tek-Tek panggilan. Tek-Tek panggilan. Japantek. Ah, berarti ada tiga ya. Tapi masih menang saya. Saya ada empat. Ada Buddhis. Wah. Saingan dia sama saya. Nama Buddhisnya apa? Samwaramita. Wah, empat dia ya. Ternyata satu orang aja namanya bisa banyak ya. Ada nama KTP, ada nama panggilan, ada nama Chinese ya, sama nama Buddhis. Ada lagi ya, nama apa lagi enggak? Nama samaran bisa terlalu banyak ya. Kalau saya, nama KTP ada satu. Ketika saya menerima penabisan pertama, saya dapat nama Nyana Badra. Penabisan kedua sama Dalai Lama saya juga dapat nama lagi ya, nama baru, cuman jarang saya pakai. Mungkin nanti kalau ke India saya pakai nama ini ya. Tenzin Donpel ya. Kalau yang kedua Nyana Badra. Terus yang keempat saya penabisan ulang di Perancis ya, di Plum Village sama Zen Master Thich Nhat Hanh. Saya dapat nama baru lagi ya, namanya Pháp Tử, bahasa Vietnam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta namanya Dharma Putra, Fatsu. Satu orang aja punya banyak nama ya. Terus panggilan kita juga macam-macam ya. Kayaknya judulnya boleh berbagai nama ya, bukan cuma dua ya. Lain kali saya revisi judulnya ya. Saya akan judulnya saya revisi menjadi Panggillah Aku Dengan Berbagai Nama. Karena kita punya banyak nama ya. Benar nggak? Sini kita mungkin minimal punya dua nama ya. Minimal ya. Minimal ada nama KTP atau kadang-kadang KTP-nya bisa beberapa nama ya. KTP mungkin di Palembang nama apa, terus di mana ada nama lain lagi ya. Oke, intinya adalah segala sesuatu itu tidak hanya tunggal. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tunggal. Bisa nggak cari sesuatu di dunia ini yang bersifat tunggal? Contohnya, manusia, apakah manusia itu terbentuk dari elemen tunggal? Tidak ya, manusia tidak terbentuk dari elemen tunggal. Contohnya, badan kita memiliki apa? Air, cair ya, cairan betul. Api atau panas? Padat ya. Satu lagi apa? Udara atau gas ya. Minimal ada empat elemen ini, ada darah, ada air liur, ada ingus. Terus ada tulang. Ini namanya yang disebut sebagai kita tidak punya elemen pembentuk tunggal. Konsepnya seperti itu. Lalu apa yang mau saya sampaikan ya? Nah, kalau misalnya saya berbicara tentang manusia, biasanya kita sangat tertarik untuk mendapatkan kebahagiaan, betul nggak? Coba di sini siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan? Boleh angkat tangan? Mungkin semuanya ya. Ada yang tidak mau dengan kebahagiaan? Nggak ada kali ya. Jadi semua kita sudah jelas ingin mencari mendapatkan kebahagiaan. Kalau menurut saya minimal ada dua jenis kebahagiaan yang barangkali bisa kita lihat ya. Pertama adalah kebahagiaan fisik. Pertama kebahagiaan fisik. Kedua kebahagiaan mental. Kebahagiaan mental mungkin juga berkaitan sama perasaan ya. Perasaan juga ada yang enak dan gak enak ya. Pikiran juga ya. Ada yang bikin bahagia, ada yang tidak bikin bahagia. Nah, perlu kita ketahui sepanjang jalan hidup kita itu mungkin dari bahagia menjadi kurang bahagia, menjadi tidak terlalu bahagia, dan menjadi menderita. Kemudian dia akan bolak-balik lagi ya, sudah menderita, dia akan sedikit berkurang menderitanya, berkurang lagi menderitanya, mungkin agak netral, kemudian bergerak sedikit lagi menjadi tidak terlalu menderita, dan mungkin bisa bergerak menjadi agak bahagia. Jadi sebetulnya ini rentetan ke depan dan ke belakang, maju dan mundur, dari bahagia menuju derita, derita bolak-balik terus ya. Lelah nggak kita menghadapi seperti ini? Jujur, lelah nggak? Lelah ya. Kita maunya bahagia terus ya. Tapi ternyata kebahagiaan ini tidak bisa kita pertahankan terlalu lama. Jadi sesuai dengan apa yang disabdakan Buddha bahwa ya barangkali kita merasa bahagia, tapi kebahagiaan ini bisa menuju ke penderitaan. Tenang aja. Setelah kita ke penderitaan, kita akan kembali lagi bahagia dan dia akan bolak-balik terus. Contohnya bahagia itu apa? Bisa ada yang bantu saya? Yang menurut Anda kira-kira membuat Anda bahagia apa? Apa? Konkretnya apa? Lebih nyatanya. Kalau mendapatkan apa yang kita inginkan kan terlalu general ya. Lebih spesifiknya apa? Contoh mendapatkan BMW, saya bahagia. Saya menginginkan mobil BMW, terus saya dapatkan, saya bahagia. Tapi ketika saya tidak dapat, bagaimana? Tidak bahagia ya. Jadi yang sebetulnya bikin kita tidak bahagia itu BMW atau keinginan kita, atau pikiran kita, atau kesimpulan kita. Coba keinginan ya. Berarti kalau tidak ada keinginan, bisa bahagia ya? Mengurangi keinginan ya. Benar ya, jadi pelatihan-pelatihan Buddhis ini, apakah pelajaran, praktik meditasi, berdana, membantu wihara, semuanya itu sebetulnya membantu kita melepaskan keinginan-keinginan. Dan tentu saja bukan semua keinginan kita lepas ya. Kalau semua keinginan kita lepas ya, ya nggak bisa juga dan nggak mungkin. Kita selalu ada keinginan. Namun tugas kita untuk melihat keinginan seperti apa yang membuat kita tidak terlalu menderita atau tidak terlalu bahagia juga ya. Karena terlalu bahagia juga nanti dia bisa berputar balik menjadi penderitaan. Ya, kalau nggak percaya coba aja. Contohnya katanya, contoh ya tadi ya, mendapatkan BMW adalah kebahagiaan ya. Mungkin dapat satu mungkin bahagia ya. Dapat dua mungkin masih bahagia ya. Dapat tiga, dapat empat, waduh ini kebanyakan, ini mulai khawatir dia kan. Kebahagiaan dia ini berubah menjadi khawatir ya. Mungkin nanti diambil orang ya. Atau nanti kalau rusak harus bayar perbaikannya banyak. Jadi mulai ketidakbahagiaan. Terus dia berpikir, oh mungkin saya jual aja deh ya. Tapi dia, aduh saya udah susah payah nih dapat 4 ini BMW. Masa saya jual gitu kan. Terjadi pertengkaran-pertengkaran. Jadi kebahagiaan yang kita mau itu sebetulnya perlu kita lihat baik-baik apakah betul-betul membuat kita bahagia atau tidak. Dan apakah itu hanya kebahagiaan sementara saja. Tapi dapat BMW pasti bahagia kan? Bahagia kan? Pasti ya. Kalau saya belum tentu. Dikasih belum tentu saya mau. Ya. Ya, karena Bante kan enggak boleh terima apa? Barang sebagai pribadi ya, milik pribadi, apalagi barang yang terlalu mahal ya. Kalau laptop masih oke kali ya. Tapi kan buat dharma ya kan. Enggak terlalu ini kali ya. Walaupun laptopnya bagus ya, maaf ya. Bukan bukan pameran laptop ya. Tapi karena saya banyak presentasi, saya banyak ngajar, saya butuh laptop yang sedikit lebih bagus sehingga jarang ada masalah ya. Tidak lelet gitu ya. Maaf ya kalau yang suka pakai Windows ya. Kadang itu kena virus, kadang ini apa dan apa itu jadi agak repot ya. Tapi bukan mewah ya, tapi ini laptop yang kebetulan sedikit lebih bagus. Ya, lebih canggih dan jarang ada masalah. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa antara kebahagiaan dan penderitaan itu sebetulnya mereka itu kayak sekawan yang bareng-bareng terus. Kalau Buddha bilangnya begitu, penderitaan dan kebahagiaan itu sebenarnya kayak sekawan yang berjalan terus, kayak satu koin yang punya dua sisi. Dia pergi bersama-sama terus. Ketika itu kamu mendapatkan kebahagiaan, penderitaan itu sudah nempel juga. Tapi cuman porsinya mungkin kecil ya. Betul nggak? Contoh tadi ya, balik lagi ke BMW ya. Dapat satu BMW kita bahagia kan? Tapi ada satu porsi kecil penderitaan mulai ada di situ. Kita mulai was-was nih, oh ini mobil bagus ini ya. Kalau nyetir di jalan raya itu harus hati-hati, jangan sampai kesenggol ya. Penderitaan itu sudah mulai ada di situ, kecil. Mau nggak mau, betul nggak? Atau apa saja yang menurut kita bisa membahagiakan ya. Mendapatkan mobil, keinginan yang kita dapatkan. Naik kelas ya, orang naik kelas juga gitu ya. Wah, hore naik kelas ya. Tapi pelajarannya makin susah kan ya. Betul nggak? Ada orang lulus kuliah ya. Orang mau skripsi atau lulus kuliah ya. Wah, saya mau berusaha sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya ya. Dan saya akan bahagia ketika setelah saya lulus. Tapi setelah lulus, ah mulai pusing dia. Ah, harus cari kerja, harus lamaran gitu-gitu ya. Itu akan terus-menerus. Biar kita tidak terlalu pesimis, kita harus bisa melihat bahwa dua sisi ini selalu berbarengan. Jangan cuma terlalu fokus pada bahagianya saja atau terlalu fokus pada deritanya saja. Tapi bisa melihat dua sisi dengan lebih baik. Itu semangat ajaran Buddha. Tapi bukan suruh berarti buang semua derita. Kalau kamu buang semua derita itu kebahagiaan juga kebuang sama kamu. Karena mereka satu paket. Jadi kira-kira begitu semangatnya. Meditasi yang kita lakukan, apa yang kita lakukan seharusnya dengan semangat demikian. Nah, ada orang yang saking pintarnya dia belajar agama Buddha, ajaran Buddha dia pelajari sebaik-baiknya. Terus akhirnya dia mencapai suatu pencerahan gitu ya. Pencerahan kecil lah ya, belum pencerahan besar ya. Dia mencapai suatu pemahaman bahwa penderitaan di dunia itu ilusi katanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Ilusi itu kayak gak benar gitu. Apa? Gak, kayak gak ada gitu. Menurut Anda setuju gak sama ini? Jadi sebenarnya penderitaan itu ada gak tau? Ada gak? Ada ya. Ketika saya tonjok, waduh sakit, derita ya. Ada kan? Tapi kenapa ada orang yang mungkin sedikit sok pinter dia bilang, ah itu gak ada itu. Itu ilusi katanya. Segala jenis penderitaan di dunia ini. Anda pasti pernah mendengar dari orang-orang yang suka belajar teori Dharma, ya, dia akan mengeluarkan jurus ini bilang, wah penderitaan itu sebenarnya gak ada. Kalau saya bilang, menurut Anda ini benar gak? Apakah ini benar? Ada benarnya ya? Ya, nah kalau gitu lebih tepat menurut saya ya. Ada benarnya tapi dia gak 100% benar. Dan perlu ketahui tampaknya banyak kejadian di dunia ini tidak 100% benar. Termasuk persepsi-persepsi Anda. Kita bisa menderita karena kita mempersepsikan sesuatu dan kita anggap itu benar. Dan kalau bisa harus 100% benar. Tapi nanti ketika tidak terbukti 100% benar, kita menderita. Anda pernah, kan rata-rata Anda punya WhatsApp kan? Saya pernah punya pengalaman, ya penderitaan ya, penderitaan pribadi ya, pengalaman. Anda tahu nggak ada di antara Jakarta, kalau dari Jakarta kita mau ke Bandung, itu ada satu tol yang panjang sekali, namanya tol apa? Padalarang. Cipularang. Ya. Cipularang ya. Kalau Padalarang itu kotanya, pasternya itu gerbang keluarnya. Tapi kalau tolnya itu adalah tol Cipularang. Beberapa bulan lalu, saya tidak tahu Anda masih ingat nggak? Beberapa bulan lalu dikabarkan bahwa tol Cipularang ini punya satu jembatan yang sangat panjang dan jembatan ini katanya rusak gitu ya, atau terjadi pergeseran sehingga banyak kendaraan tidak diizinkan lewat di sana. Pernah dengar nggak? Ada satu ketika berita seperti itu ya. Terus banyak orang kirim informasi ke saya tentang analisa. Oh, kenapa apa jembatan? Katanya itu jembatan terpanjang kayaknya ya. Jalan tol yang jembatannya terpanjang. Jadi dia kasih analisa dari apa Jasa Marga macam-macam ya, dia kasih analisa, kasih foto ya, bahwa jembatan ini mengalami pergeseran, bawahnya mungkin ada gempa-gempa kecil terus membuat dia apa bergeser dan tidak rapi lagi ya. Jadi katanya truk-truk besar tidak diizinkan lewat. Kalau mobil kecil katanya masih boleh. Jadi saya kan dapat informasi. Terus setelah tidak berapa lama ada yang kirim lagi, kirim ke saya informasi lagi. Saya pikir, oh berarti ini kerusakan kecil ya. Kerusakan kecil. Tapi ternyata saya dikirimin foto sama teman saya. Saya ketika melihat fotonya, ternyata jembatannya itu parah. Ya, kalau jembatan, dia kan punya kaki-kaki penyangga kan. Kaki penyangga itu sampai bengkok begini. Wah, saya lihat bahaya sekali, saya bilang. Kalau gini mungkin mobil kecil juga tidak bisa lewat. Ini orang Jasa Marga ini bahaya nih kalau menipu kita, saya bilang. Saya pikir begitu ya. Ini kalau tidak membeberkan fakta sesungguhnya ini bahaya, saya bilang. Ya, saya dapat foto itu kan. Wah, ini ternyata lebih parah ya daripada laporan resmi dari Jasa Marga. Saya kirim ke beberapa teman saya. Eh, hati-hati. Jangan lewat Cipularang nih fotonya nih. Ini kakinya udah bengkok ini ya. Kirim beberapa. Setelah itu, tahu nggak apa yang terjadi? 10 menit kemudian saya mendapat foto lagi yang sama. Tapi di belakang jembatannya ada Ultraman dan raksasanya lagi berantem. Saya tepuk jidat, saya bilang. Ketipu saya bilang ya. Cepat-cepat saya kirim lagi ke teman-teman saya yang lain. Maaf, ini ada foto susulannya, saya bilang. Yang ada Ultraman sama raksasa sedang berantem ya. Saya pikir, oh ini gara-gara Ultraman sama raksasa nih, sampai tiangnya bengkok gitu kan. Ya. Setelah mendapat foto kedua ini, sebenarnya saya agak menderita. Karena saya merasa ditipu. Ya kan, urusan seperti itu biasanya, ya gimana ya, apalagi beritanya lagi hot ya. Beritanya lagi panas, terus tiba-tiba dikirim begitu kan. Ternyata itu adalah hasil Photoshop zaman sekarang ya. Sekarang terlalu banyak orang kreatif ya. Ada satu kejadian terus foto-foto yang lucu-lucu bertebaran di internet. Meme atau apa meme ya namanya? Atau meme atau apalah gitu kan. Yang tiba-tiba kepalanya diganti menjadi apa? Orang menjulurkan lidah atau apa gitu. Macam-macam ya. Tapi hati-hati juga ya, jangan sembarang edit-edit foto ya. Karena zaman sekarang ini lagi panas-panasnya juga ya. Kalau salah-salah ketik atau salah-salah apa iseng-iseng bikin foto yang lucu-lucu itu bisa kena kasus hukum juga ya. Jadi agak perlu hati-hati. Karena HP ini gampang ya. Kayak saya kan dapat foto tinggal pencet forward dalam ukuran sekian detik langsung nyampe ke temannya. Jadi kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Apa sih namanya sekarang? Hoax ya. Pernah kena enggak? Sering ya? Wah, ternyata kau korban juga ya. Kita semuanya mungkin punya cerita korban ya, korban hoax ya. Ada yang apa? Ada lagi orang yang suka iseng, dia kiriman cerita gitu ya di WhatsApp. Kita udah serius sekali bacanya kan? Udah baca, terus paragraf terakhir, kok serius banget tuh bacanya katanya. Saya bilang, tapi kan, kita boleh merespon dengan penderitaan, bisa nggak? Kita maki-maki, ah oh, dasar lu, saya udah baca dari awal, udah serius, paragraf terakhir dia bilang, ketipu katanya kan. Jadi kita boleh memilih tetap marah atau memilih untuk ketawa saja. Yaitu, ya lain kali mungkin lebih hati-hati ya. Dan jangan cepat-cepat sebarin ke orang lain ya. Tapi biasanya kita bahagia ketika orang menderita. Atau kita bahagia ketika kita berhasil menipu orang. Ah, ketipu lo ya. Dan kita merasa puas. Benar enggak? Menurut saya itu ada, ya mungkin ada rasa puas, ada rasa bangga, tapi tahu enggak secara tidak langsung ya kita ikutan menipu sebetulnya. memang sih ada orang bilang, udahlah Bante nggak usah terlalu serius, hidup ini kan ya udah terlalu banyak yang stres-stres, yang gitu-gitu juga, ya itu dua sisi lah ya, ada bahayanya. Ya. Jadi kalau mau bercanda ya lihat-lihat juga ya, jangan sampai ini. Jangan-jangan nanti ada yang kamu candain dia jadi apa, jadi tersinggung ya, bahaya juga. Pernah kan ada orang kirim apa gitu, bisa tersinggung dia. Kira-kira begitu ya, ketika kita menghadapi suatu derita, ya memang sih ada 50% benar itu ilusi, ilusi pikiran kita. Tapi ketika rasa sakit badan atau rasa sakit hati, ya atau rasa pegel kaki itu tetap penderitaan yang nyata. Jadi itu ada. Makanya dalam sutra hati dia bilang ada dan tiada. Bisa ada, bisa tiada. Jadi tinggal mau dari mana kita lihatnya. Kemudian saya punya satu pertanyaan nih. Kalau misalnya saya mau kasih tahu Anda suatu cara, mau enggak tahu cara menghilangkan penderitaan selamanya? Mau enggak? Mau enggak? Pasti mau semuanya ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kebahagiaan juga ikutan hilang. Ya, pesannya adalah jangan naif gitu. Jangan apa? Naif ya namanya. Jangan naif. Makanya Buddha selalu apa memberitahu kita dua sisi itu ya. Makanya saya sebut judulnya adalah dua nama berbeda ya. Memanggil, pernah enggak saya sering kasih contoh pintu masuk sama pintu keluar ya. Dia pintu yang sama tapi kita menyebutnya dengan dua nama yang berbeda. Padahal itu pintu yang sama. Dan itu betul-betul tergantung dari sudut mana kita lihat. Kalau saya berdiri di dalam ya pintunya menjadi pintu keluar. Pintu keluar. Tapi kalau kita dari luar sana ya itu pintunya jadi pintu masuk. Sebetulnya ya masuk sama keluar kan bertabrakan. Sama kayak untung sama rugi ya. Untung sama rugi ini sebetulnya tabrakan ya. Bertolak belakang betul. Tapi pada suatu kejadian itu bisa dua-duanya terjadi dan kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Contohnya ada orang yang jatuh dari sepeda. Orang Indonesia itu sangat positif ya. Jatuh dari sepeda dia masih bilang untung. Itu saking positifnya ya. Ya ada bagusnya juga. Untung katanya ya. Atau mungkin orang tuanya atau papa mamanya. Ya tergantung lah ya. Ada orang tua yang mungkin agak baik. Untung lu gak sampai patah kaki. Cuman lecet-lecet aja katanya. Masih untung ya. Udah lecet maksudnya. Begitu cara kita melihat berbagai kejadian ya. Coba ada kejadian lain lagi gak selain jatuh sepeda? Ada? Kejadian yang walaupun kejadian jelek tapi dia masih bilang untung gitu. Kecelakaannya? Tadi kan kecelakaan, ada yang lain gak? Ditipu orang ya? Oke, coba ceritanya gimana? Contoh nyata ya? Pernah nih ditipu orang nih? Masa gak pernah? Gak mungkin. Saya sebagai Bante aja pernah ditipu. Apalagi Anda, mungkin lebih sering. Apalagi orang yang berbisnis ya. Coba gimana penipuannya? Misalnya ngisi pulsa aja. Ah, ngisi pulsa ya. Bukan papa minta pulsa ya. Ada beberapa agen yang banyak yang nipu tuh dari luar punya. Dia minta transfer misalnya awalnya 100.000 si deposit awal kita transfer, kita sudah bisa melakukan transaksi lah 100.000 sampai ya cuman sisa 50.000 sampai kita di sana nggak bisa transaksi lagi, dia minta transfer lagi 1 juta. Setelah kita transfer itu langsung kabur orangnya, jadi nggak bisa transaksi lagi. Tapi untungnya di mana? Untungnya enggak lebih dari itu lagi. Oh, enggak itu. Untung cuma 1 juta katanya. Enggak 10 juta ya. Masih untung ya? Untung yeah. Saya jadi ingat kalau zaman-zaman dahulu, enggak zaman dahulu banget lah ya. Beberapa waktu lalu suka ada yang bilang, "Ah, Anda mendapatkan hadiah apa gitu kan?" kemudian Anda apa harus ke bank gitu kan, transaksi ya. Itu dulu banyak yang kena tipu ya. Karena apa tahu enggak? Karena saking bahagianya dia dapat hadiah, kemudian semua manusia itu pasti inginnya untung, betul enggak? Enggak ada orang di sini mau rugi kan. Makanya setiap kali walaupun kecelakaan dia tetap ngomongnya untung gitu ya. Ya. Walaupun ketipu duitnya 1 juta lebih tetap masih untung ya. Jadi saking bahagianya dia, ya kan, wah habis baca ini kan, wah saya dapat 100 juta katanya kan. Tapi harus transfer contohnya 5 juta gitu kan. Terus dia hitung-hitung 100 juta kurang 5 juta gua masih cuan katanya. Ya pergi lah kan. Akhirnya ikuti instruksinya katanya. Pencet ini, pencet ini, pencet transfer, pencet ini ya. Pencet oke. Okay. Loh, saya transfer duit ke orang lain katanya. Itu tipu-tipuan banyak ya. Gak cuman itu, tapi sekarang sampai saat ini saya juga masih banyak dapat SMS-SMS yang mengatakan, oh Anda dapat hadiah apa. Masih dapat gak SMS? Masih. Masih ya? Dan mereka ini gak tahu bodoh atau saking PD-nya ya. Gak tahu masih sekarang masih gak ada orang ketipu gitu ya. Se itu ya. Masih ada ya? Wah, kasihan sekali ya. Jangan bermimpi bahwa memang sih secara umum kalau kita berbisnis pasti pikiran kita maunya untung terus. Dan ketika untung kita bahagia. Ya. Tapi ketika kita untung dan bahagia, penderitaan sudah mengikuti kita. Bukan berarti saya ini suruh Anda berpikir negatif ya. Tapi memang sudah ada. Contohnya bulan ini untungnya gotiau ya 5 juta. Terus bulan depan untungnya 4 juta gitu. Kita pasti sedih, tapi masih untung loh itu ya. Karena apa? Bulan lalu 5 juta, bulan ini cuma 4 juta, berkurang 1 juta, dia udah sedih. Ya enggak, karena kita membandingkan sama yang sebelumnya. Sikap-sikap seperti itu sebetulnya yang sebetulnya sebagai Buddhis kita harus betul-betul melihat. Jangan membiarkan antara hal-hal kecil seperti itu membuat kita lebih sering sedih. Kemudian saya ingat satu cerita, guru saya suka memberi cerita tentang kalau kita mau menanam bunga teratai, kita butuh lumpur-lumpurnya, lumpur sama air dan sebagainya kan. Ya anggap saja teratai ini kebahagiaan, kemudian lumpur-lumpur ini kan kotor, anggap saja seperti penderitaan. Kalau misalnya suruh kita pilih antara lumpur dan bunga teratai, kita milih yang mana? Bunga teratai ya, nggak ada yang mau pilih lumpur. Tapi tahu nggak betapa pentingnya lumpur itu? Setuju nggak? Nah itu juga sama. Kalau kita suruh pilih antara kebahagiaan dan penderitaan, kita pasti pilihnya kebahagiaan. Ya. Tapi tahu nggak betapa pentingnya penderitaan itu? Sama dengan betapa pentingnya si lumpur tadi ya. Jadi jangan meremehkan penderitaan, karena penderitaan itu akan memberikan pelajaran yang sangat besar buat kita. Cuman lebih sering kita tidak sanggup menghandle penderitaan ini. Coba bayangkan pertama kali Buddha mengajar kepada 5 orang pertama yang diajarkan apa? Duka katanya. ada duka katanya. Tiba-tiba mereka kaget, apaan ini? Yang benar aja, saya baik-baik katanya kan. Saya tidak sakit, tidak apa-apa ya. Ternyata yang dimaksud dengan duka itu adalah duka penderitaan pikiran ya, mental. Kemudian zaman dahulu para petapa ini kan sistemnya menyiksa diri. Dia pikir dengan cara menyiksa diri kita bisa lebih bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari menyiksa ya. Dan zaman sekarang juga sama. Zaman sekarang orang juga suka menyiksa badannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Caranya gimana tahu nggak? Diet, merasa mungkin terlalu gemuk, jadi nggak mau makan terlalu banyak ya. Atau dengan cara-cara tertentu ya, dengan macam-macam lah. Ada orang merasa dikasih tato akan apa kelihatan maco atau apa ya, kelihatan keren ya. Apalagi zaman sekarang nge-gym ya, nge-gym mungkin nggak terlalu menyiksa ya, tapi ada juga ya menyiksa ya, ada juga. Atau juga ada yang apa yoga gitu kan, ada yoga yang mungkin ada yang tahu nggak yoga, tahu ya, yang apa ada gaya-gayanya itu. Sebenarnya yoga itu bagus ya, tapi jangan sampai yoga yang sangat menguras badan ya. tarik kaki. Oh, ini, wah. Anda ketawa, berarti pernah ya. Menderita enggak? Tapi dengan suatu niat agar mungkin bentuk badan kita lebih bagus, agak six pack gitu ya. Six pack ya. Kalau bapak-bapak biasanya tinggal one pack biasanya. Only one. The one and the only ya. Tapi suka kan? Tapi suka kan yang one pack kan? Yang six pack biasanya enggak laris. Tahu enggak kenapa? Apa katanya bolui? Realistis sekali ya. Yang one pack ini yang kelihatan ului gitu ya. Karena mungkin apa cukup ini ya, cukup makmur ya. Makanannya cukup makmur ya. Tapi benar, kemana-mana pergi ya, kita selalu lihat ya yang one pack itu biasanya ini. Yang six pack itu masih mencari-cari, gak nemu-nemu gitu kan. Karena dia harus membaguskan badannya biar ada yang tertarik sama dia gitu. Kalau kita banting gak usah ya. Kita biasanya buat kesehatan ya. Dan rambut kita juga kita cukur gitu ya. Biar ya biar gampang aja ya. Gak usah terlalu banyak sampo. Tidak usah nyisir juga kan ya. Kita biasanya di depan cermin kan lama kan. Kalau saya di depan cermin sebentar aja. Paling gosok gigi ya lihat gitu kan. Tapi saya gak akan lama-lama. Kalau Anda kan atur-atur sedikit. Belah tengah gitu kan. Atau belah pinggir ya. Hari ini tipe rambut apa gitu. Sisir belakang atau sisir samping ya. Itu banyak lah ya. Rambut itu juga bisa menjadi penderitaan ya. Tapi gak ada rambut juga penderitaan. Sama. Karena kemana-mana saya kepanasan terus. Ya. Makanya saya kalau kemana-mana suka bawa caping ya. Terus suka diketawain sama orang. Kalau saya naik pesawat suka diketawain sama pramugarinya. Kayak petani katanya ya. Apa capingnya petaninya. Tapi kan demi melindungi kepala saya. Tapi saya tidak menyalakan matahari loh ya. Oke, kira-kira begitu. Kemudian ketika kita bicara dua sisi kehidupan, sebetulnya saya mau menawarkan pandangan baru kepada Anda. Pandangan baru melihat empat kebenaran mulia. Empat kebenaran mulia versi baru. Kalau empat kebenaran mulia yang kita tahu itu apa yang kita tahu sehari-hari? Hidup adalah duka. Hidup adalah duka ya. Ada sebab dari duka. Sebab ya, sumber-sumbernya, penyebabnya ada. Kemudian yang nomor tiga, bahwa duka itu bisa diakhiri atau berubah ya. Kalau saya sih lebih suka terjemahnya berubah. Duka itu bisa berubah. Itu juga bukti dari kebenaran ajaran Buddha tentang ketidakkekalan. Kalau misalnya kita menganut kekekalan, berarti duka selamanya duka ya. Tidak akan pernah berubah ya. Tapi duka ini bisa pelan-pelan bergeser menjadi suka. Kita punya perasaan mungkin ada duka ya, pelan-pelan bergeser menjadi suka. Tapi tenang aja, suka dia akan bergeser lagi ke duka lagi ya. Jadi ini kebenaran yang ketiga ya, bahwa duka itu bisa berubah, bisa berakhir, bisa mulai lagi sebetulnya. Kemudian yang keempat apa? Cara ya, metode. Kalau saya sih lebih senang sebutnya cara ya. Cara-cara bagaimana biar duka bisa berubah. Sebenarnya nomor satu dan nomor dua itu lebih banyak bicara tentang dukanya ya. Sebenarnya nomor tiga dan nomor empat itu Buddha mau bicara tentang suka. Jadi empat itu dua duka, dua suka sebetulnya. Ya, coba. Yang pertama bahwa ada duka, akui bahwa ada duka. Yang kedua sebab-sebab dari duka. Duka ini ada sebabnya. Tapi nomor tiga, Buddha langsung bilang bahwa duka ini bisa berubah. Kalau duka berubah jadinya apa? Berarti benar, Buddha sedang berbicara tentang suka. Kemudian keempat, Buddha bilang ada cara-cara untuk merubah duka. Kalau tadi nomor tiga udah jelas ya. Kalau duka berubah ya berarti menjadi suka. Berarti ada cara-cara mendapatkan suka. Ya, mendapatkan kebahagiaan lah ya. Derita dan kebahagiaan. Jadi Buddha saja sudah jelas menunjukkan dua sisi ini. Dan dua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Ya, walaupun kita secara umum sebutnya ya mungkin dua duka, dua suka ya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari saya pikir juga perlu ada versi baru. Duka ini kan banyak ya. Bisa sebutkan nggak duka? Kalau saya suruh sebut suka dan duka, lebih banyak mana yang bisa Anda sebut? Duka ya. Kayaknya isi pikiran kita itu isinya lebih banyak duka ya. Lebih banyak duka ya. Dan lebih banyak fokusnya duka ya. Tapi kita lupa fokus pada suka juga. Duka di dalam dunia hidup kita sehari-hari ada apa aja? Tadi kan dapat mobil, ya suka gitu. Dukanya apa? Sakit, betul ya. Kalau sakit, duka enggak? Duka ya. Enggak nyaman, mikirin rumah sakit, mikirin obat, apakah harus operasi, jangan-jangan kanker ya. Sekarang kanker banyak ya. Orang kayaknya penyakit yang paling membuat duka besar itu adalah kanker ya. Setiap kali kalau kita mendengar ada orang sakit, kemudian di ujung-ujungnya kena kanker. Wah, itu sudah mungkin separuh hidupnya sudah hilang kayaknya ya. Karena kanker ya. Dan kanker ini juga menurut saya penyebabnya banyak ya. Kalau menurut penelitian zaman sekarang katanya penyebabnya satu adalah makanan. Ya, apa yang kamu makan. Jadi mau cek apakah kamu akan sakit atau lebih sehat, periksa aja apa yang Anda makan tiap hari. Apakah makanannya sehat atau enggak? Kalau tiap hari makannya mie instan gitu kan, atau makannya makanan-makanan yang tidak sehat ya, Anda sedang mempersiapkan diri untuk berkunjung ke rumah sakit ya. Walaupun dia pinter, dapat duit banyak, tapi ujung-ujungnya setor duitnya ke rumah sakit, kasihan ya. Lalu yang kedua ya, penyebab pertama adalah karena makanan. Penyebab kedua adalah pikiran kita. Karena pikiran kita kalau kita berpikir baik, katanya badan ini bisa menghasilkan cairan-cairan yang baik. Tapi kalau misalnya pikiran kita jelek, lebih suka negatif, lebih suka marah-marahin orang, lebih suka apa persepsi yang kurang baik, itu katanya akan menghasilkan cairan-cairan yang agak racun katanya, nggak bagus. Pikiran kita itu justru ikut menghasilkan racun buat badan kita. Dan pikiran menghasilkan penderitaan buat kita. Jadi yang pertama apa? Makanan ya, apa yang kita makan, sehat atau enggak ya. Banyak junk food atau makanan sehat, atau lebih sering cak cai atau cak cincai, saya enggak tahu. Kemudian pikiran kita, lebih sering kita berpikir yang lebih baik, lebih bajik, atau lebih banyak berpikir negatif ya. Saya pernah isi PPD ya, anak-anak ya, ini anak-anak ya. Anak-anak ini saya minta mereka untuk menuliskan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Ya, namanya anak-anak biasanya dia nurut kan. Dia coba tulis, tapi dia cuma berhasil tulis satu baris, terus dia berhenti. Terus setelah dia pikir sekian lama, saya pikir ini anak-anak ini sengaja nih kan. Padahal kan banyak kan, menurut saya kan, kebaikan orang tua kan banyak. Tapi dia nggak bisa tulis, dia tulis cuma satu gitu kan. Banteran-banteran dia tulisnya mungkin dua baris atau tiga baris, setelah itu dia berhenti. Saya merasa bingung, begitu susahnya menulis kebaikan orang tua, begitu susahnya menulis kebaikan mama, ternyata bagi anak-anak susah sekali. Terus saya tanya ke mereka, kenapa susah? Semuanya angkat tangan mau jawab ya. Terus ujung-ujungnya dia protes, Bante jangan suruh kita nulis kebaikan orang tua lah, coba suruh kita tulis kejelekan orang tua, bisa saya tulis banyak. Anak-anak protes ngomongnya seperti itu. Gimana saya gak kaget? Berarti dari kecil aja anak-anak sudah banyak mencatat yang jelek-jelek. Contohnya apa tau? Oke, sekarang kamu sebut ya, kejelekan mama apa? Oh, mama setiap kali ngomel terus. Saya baru main game sebentar 10 menit, mama langsung bikin PR apa ini, mandi, makan dan sebagainya. Baru mau keluar sebentar langsung dioceh-ocehin gitu ya. Jadi yang negatif-negatif ini yang banyak dicatat sama mereka. Tapi entah kenapa pikiran kita itu pinter. Yang baik-baik itu tidak terlalu sering dicatat ya. Malah lebih sering dilupakan ya. itu akan membuat dunia kita itu semakin negatif. Kenapa saya pikir meditasi atau baca keng, baca parita atau mendengarkan dharma itu krusial bagi hidup kita. Kalau enggak, kita akan keracunan pikiran kita sendiri. Sekali lagi, kita akan keracunan oleh pikiran kita sendiri. Dan pikiran Anda sendiri katanya penghasil racun terbanyak. Kalau makanan yang kita makan ada racun, mungkin ada hati, ada usus yang menyaring-nyaring ya. Mungkin tetap kena racun sih, mungkin ada sisa sekian persen. Tapi sisa-sisanya kan puk, keluar kan. Ya kan, ada sebagian kan keluar kan. Coba bayangkan kalau Anda sehari nggak bisa BAB gitu, apa rasanya? Wah, cemas. Ya. Ada orang sampai bilang, Bante, saya udah 2 hari nih nggak ke toilet katanya kan. Ya, nggak bisa BAB ya. Bayangkan nggak seberapa banyak racun yang tersisa di dalam badan kita? Atau ada orang nggak bisa kencing? Nggak ada ya. Ada juga ya, mungkin ada orang yang mungkin kena ginjal atau kena penyakit saluran apa ya. Tapi sekarang Anda pergi tiap pagi ke toilet nggak buang air besar? Itu racun yang keluar. Bahagia nggak? Saya mau nanya jujur nih, setiap kali Anda pergi ke toilet buang air besar, bahagia nggak? Lega ya. Lega, ujung-ujungnya kan bahagia. Coba Anda bayangkan Anda lagi mau ke toilet, mau buang air besar, terus toiletnya ada orang. Gimana rasanya? Gitu kan. Penderitanya luar biasa. Kalau bisa gedor-gedor ya. Tahu-taunya orang di dalam itu ngapain tau nggak? Dia santai-santai duduk ya. Udah selesai buang air besarnya, tapi main HP. Atau saking asiknya main game ya. Pencet-pencet main game ya. Sampai lupa kalau buang air besarnya sudah selesai. Sedangkan orang di luar menderita. Betul nggak? Jadi sebetulnya kebahagiaan terbesar adalah ketika Anda bisa pergi toilet dan buang air besar dengan lancar. Pernah nggak terpikir itu adalah kebahagiaan paling besar? Bayangkan aja kalau kamu 3 hari nggak bisa BAB, bahagia atau menderita? Jadi tiap hari kalau pergi ke toilet, ya katakan pada diri kamu sendiri, saya bahagia karena bisa buang air besar. Saya sukses dan berhasil buang air besar ya. Serius, benar ya? Ini kebahagiaannya. Atau kebahagiaan ketika buang air kecil ya. Buang air kecil itu adalah kejadian sehari-hari yang tidak pernah kita apresiasi kebahagiaannya. Coba suruh tahan kencing kan, susah nggak? Saya ingat ada 3 hal katanya yang nggak boleh ditunda, yang susah ditunda. Yang pertama, kalau misalnya kematian itu nggak bisa ditunda. Kalau memang udah harus mati ya. Tunggu, game loang. 10 menit lagi ya. Enggak bisa kalau memang harus mati ya, enggak bisa ditunda. Tapi kalau memang belum saatnya mati ya, ngos-ngosan dikasih apa, dikasih oksigen ya, tetap hidup ya. Begitu kan ceritanya kan? Jadi yang pertama itu enggak bisa ditunda itu ya. Terus yang kedua yang enggak bisa ditunda adalah orang melahirkan. Kebetulan ibu hamil datang. Karena apa? Kalau misalnya contohnya orang sudah merasa, kalau yang orang mau melahirkan apa sih namanya itu? Hah? Mules. Bukan, mules itu buang air besar. Kontraksi. Bukan mules. Mules itu apa? Mungkin kena diare ya, itu mules ya. Kontraksi. Kalau misalnya ibu hamil dan sudah kontraksi dan sudah saatnya melahirkan, kira-kira bisa ditunda nggak? Nggak bisa, dia cepat antar saya ke rumah sakit, udah mau melahirkan gitu. Ini ibu-ibu pasti yang pernah melahirkan tahu kan? Gimana? Tunda dulu 5 jam. Nggak bisa, ya? Wah, kasihan lah. Lu orang sudah mau melahirkan, kamu suruh suntik, suruh, ya? Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, yang nggak boleh ditahan ya, yang nggak bisa di tunda adalah ke toilet. Kalau Anda tunda ke toilet, Anda rasanya itu deritanya luar biasa. Jadi jangan coba-coba menunda. Kalau ada ibu yang hamil sudah mau melahirkan, jangan ditunda, segera kalau bisa itu ya. Kemudian kalau ke toilet juga ya, kalau Anda ini saya tahu ya, kalau sudah di depan komputer udah main game atau apa ya, ada sesuatu yang seru, ke toilet itu kita tahan pelan sekali. Sampai sudah mau keluar banget, baru lari. Terus udah lari sampai ke toilet, ada orang di dalam. Sama kayak saya tadi pagi ya. Saya kalau pagi bangun, biasanya ada kebiasaan setelah sejam kemudian atau sejam lebih, saya pasti ke toilet buang air besar. Tadi pagi-pagi saya datang ya, naik pesawat. Saya jam 3:30 sudah bangun. Saya tunggu, aduh ini belum ke toilet nih. Saya nggak mau buang air besar di bandara karena agak susah gitu kan. Jadi saya tunggu-tunggu, akhirnya ya udahlah, nggak datang-datang juga ya, bohwat saya kan. Ya udah pergi sampai ke bandara, check in semuanya lancar. Wah, ini belum mulus ya, belum datang ya, nggak apa-apa, bagus ya. Semoga di pesawat kan Jakarta Palembang kan cuma 1 jam. Saya berdoa aja 1 jam ya, jangan ngapa-ngapain saya bilang. jangan di tengah-tengah pesawat terus datang itu, jangan. Tahu-tahunya setelah turun dari pesawat, Bante Murti bilang, yuk kita pergi makan. Jangan, saya bilang, langsung ke wihara. Karena toiletnya wihara sudah menunggu saya. Oh, ya yuk langsung balik gitu. Tas saya belum turun, saya udah lari. Itu namanya panggilan alam yang gak bisa saya tolak. Saya lari ya, itu ada beberapa orang yang lagi nyapu ngepel, bingung liat ini ngepelnya. Setelah sampai itu bahagia ya. Kalau di Plum Village biasanya kita sebutnya toilet itu adalah happy room. Ruang bahagia. Karena setelah kesana kamu keluar bahagia. Jadi di dalam Sutra Hati disebutkan, pernah tahu kan Sutra Hati kan? Sutra Hati itu kalau biasa kalau kita Liam King bahasa Mandarin ya, Sincing ya, Sutra Prasna Paramita, di situ ada satu kutipan yang disebut ada duka ya, 4 kebenaran mulia kan, ada duka. Ada sebab duka, ada berhentinya duka ya, ada cara menghentikan duka, betul? Kalau ini secara umum kita setuju kan? Tadi kan saya sudah sampaikan berkali-kali kita setuju kan? Tapi ternyata di dalam Sutra Hati dia menyebutkan sesuatu yang terbalik. Dia sebutkan tiada duka, tiada sebab duka, tiada berhentinya duka, tiada cara menghentikan duka. Anda sudah pernah baca kan Sutra Hati kan? Pernah baca bagian ini enggak? Awalnya ketika saya pertama kali belajar Sutra Hati, saya merasa bingung. Ini kok bolak-balik sih ngomongnya? Ini mungkin, itu kan percakapan Bodhisattva Avalokiteshvara dengan Bante Sariputra ya. Saya pikir ini mungkin Bodhisattvanya lagi galau ya. Bentar dia bilang ada duka, bentar bilang nggak ada duka gitu kan. Kalau ada duka ya duka secara umum ya, duka secara umum, duka fisik atau duka mental. Lalu ketika Bodhisattva bilang tiada duka, sebetulnya setelah saya pelajari sekian lama, saya baru sadari bahwa ternyata duka kita itu mengandung elemen non-duka. Sekali lagi, tiada duka maksudnya bahwa duka kita itu terbentuk dari elemen-elemen non-duka. Contohnya, ketika saya naik sepeda, jatuh, terus kaki berdarah, saya kan sebutnya duka kan? Tapi elemen-elemen yang membuat saya jatuh itu non-duka semua. Sepeda, normal. Naik sepeda, non-duka, betul nggak? Dan semua itu terbentuk dari elemen non-duka. Jadi intinya adalah di dalam duka itu ada elemen non-duka, pembentuknya. Contohnya bunga. Nah, kalau misalnya kalau bunga, saya boleh sebutnya adalah bunga terbentuk dari elemen non-bunga. Setuju nggak? Bunga terbentuk dari apa? Dari air, ada tanah, ada matahari. Itu non-bunga semua itu ya. Matahari bukan bunga kan? Tapi dia mengandung matahari di situ. Air. Kalau bunga nggak ada air, mungkin nggak bisa hidup kali ya. Kecuali kaktus ya. Tapi kaktus juga butuh air ya. Jadi bunga ini mengandung elemen non-bunga namanya. Manusia mengandung elemen non-manusia. Coba cari dari kaki sampai kepala, mana yang disebut manusia? Bagian mana yang bisa disebut sebagai elemen manusia? Sedangkan manusia biasanya kita sebutnya keseluruhan ya. Kalau kita pecah-pecah-pecahkan, manusia udah gak ada lagi ya. Kalau saya dipanggil apa? Bante ya? Bante? Nyana Badra ya. Kalau saya begini, apa ini? Batin Cendrawasih bukan? Mungkin orang tidak bisa sebut seperti itu ya, karena cuma lihat tangan saja bisa aja siapa aja kan. Jadi apakah tangan ini Nyana Badra? Apakah kaki ini Nyana Badra? Enggak juga ya. Itu yang disebut sebagai manusia mengandung elemen non-manusia. Nyana Badra mengandung tangan, kaki, perut, mata, dan sebagainya. Semua orang mengandung hal yang sama. Lalu apa pentingnya hal demikian bagi kita? Kenapa kita perlu tahu bahwa bunga itu terbentuk dari elemen non-bunga? Atau yang paling gampang kita mengerti adalah derita terbentuk dari elemen-elemen bukan derita, non-derita. Pentingnya apa? Anda belum nyambung ya? Duka terbentuk dari elemen non-duka. Kalau misalnya elemen-elemen itu saya ambil satu persatu, kemudian dukanya masih ada nggak? Nah, itu yang namanya lenyapnya duka, bahwa duka itu bisa berubah. Dengan mengetahui berbagai elemen di dalam itu, ya, kita jadi tahu bagaimana biar duka ini tidak bisa berlanjut. Duka ini bisa berlanjut karena semua elemennya lengkap. Tapi kalau elemennya ada satu atau dua elemen yang nggak lengkap lagi, itu mungkin sudah tidak jadi duka lagi. Nah, ini tugas kita untuk melakukannya. Atau faktor pikiran gitu kan. Kenapa kamu anggap bahwa ketika ditipu orang 1,5 juta itu adalah duka? Karena ada elemen pikiran kan yang menyatakan bahwa saya rugi 1,5 juta. Tapi elemen pikiran juga yang merubah itu. Yang dia bilang untung, tidak 10 juta ditipu katanya. Ada elemen pikiran juga ikut bermain di situ. Logis nggak? Jadi ini logis buat kita semua. Oke, kemudian ada satu cerita. Pegel saya, duduk deh. Kebanyakan berdiri, saya jadi capek. Duduk ya. Kalau capek berdiri, ya duduk. Capek duduk, ya berdiri. Ya. Janganlah. Anda berdiri semasa saya duduk. Ada satu percakapan antara, Anda tahu Uruwela Kasapa? Kasapa ini punya 3 bersaudara. Ya, satu namanya Nadi Kasapa, Uruwela Kasapa, satu lagi Gaya Kasapa kalau nggak salah ya. Saya tidak ingat persis, tapi saya ingat persis ada satu cerita Uruwela Kasapa. Uruwela Kasapa ini, 3 Kasapa bersaudara ini adalah di zaman India adalah pemuja api. Sampai sekarang ada ya, Buddhis juga ada ya, api bakar-bakar itu ya. Lalu bagi Uruwela Kasapa, puja api ini adalah ritual yang paling penting bagi dia. Dan dia merasa bahwa api ini adalah elemen paling penting di dunia ini. Oleh karena itulah dia melakukan puja api. Lalu suatu hari dia bertemu dengan Buddha Sakyamuni. Lalu mereka ada percakapan gitu ya, bercakap-cakap, ya, dialog gitu. Buddha bertanya kepada Uruwela Kasapa, menurut Anda kenapa api itu penting sehingga Anda melakukan ritual puja api? Wah, Uruwela Kasapa mendapat pertanyaan begitu dari Buddha, dia langsung, ini dari orang yang dikatakan sudah pencerahan nih, saya harus betul-betul menjawab dengan benar ini. Kalau enggak malu-maluin kita ya, malu-maluin ya. Jadi dia pikir sebentar, dia jawab, oh Buddha begini, yang namanya api itu adalah elemen paling penting di dunia. Kenapa? Karena api ini membakar segala sesuatu tanpa beda-bedakan. Kasih kain, bakar. Kasih kayu, bakar. Kasih besi juga bisa bakar ya. Jadi dia bilang api ini tidak membeda-bedakan, apapun dia bakar ya. Dikasih bensin, dikasih minyak, apalagi ya, lebih membakar ya. Kemudian, api ini penting dalam tradisi Brahmaisme. Contohnya, ketika orang meninggal, zaman India, ketika orang meninggal, itu sebagian besar rata-rata ya, itu dibakar, dikremasi. Coba lihat Siddhartha katanya, coba lihat Buddha. Ketika kita kremasi, kita butuh api. Dan api ini yang menolong kita, membantu kita untuk mengembalikan semua elemen ke dalam unsur-unsurnya. Api kembali ke unsur api, ya panas. Gas kembali ke unsur gas, cair, semuanya kembali katanya. Dan ketika membakar jasad manusia, selesai, habis. Kemudian api ini juga sangat penting dalam kehidupan karena kita memasak ya, pakai, kalau zaman dahulu pakai kayu ya, pakai kayu, pakai api gitu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah macam-macam ya. Sekarang malah bisa memanaskan tanpa pakai api ya. Pakai apa tahu enggak? Kompor listrik ya. Atau pakai gas ya, tapi gas masih ada apinya ya. Kompor listrik ya. Atau orang masak nasi juga udah tidak pakai itu lagi ya. Kalau zaman saya masih kecil, kita masak nasi masih pakai itu. Pakai apa? Masukin apa? Pakai arang atau pakai itu ya. Zaman sekarang mungkin masih ada tapi enggak banyak ya. Jadi dia bilang api itu penting. Lalu ada satu yang paling penting katanya. Api ketika dia membakar, dia pasti ke atas asapnya. Betul enggak? Dia pasti melayang ke atas. Nah, itu menunjukkan kebesarannya api, dia bilang. Wah, dengan segala macam filosofis dia jelaskan kepada Buddha dan Buddha mengangguk-angguk. Wah, benar ya ini filosofi ya. Berarti ada benarnya juga ya bahwa api ini adalah elemen yang sangat penting. Tapi tiba-tiba Buddha bertanya, kalau memang benar menurut Anda api ini adalah elemen paling penting, bagaimana dengan air? Buddha bertanya begitu. Bagaimana dengan air? Apakah air ini juga sebagus atau seutama api? Bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau air mengalir kemana? Ke bawah ya. Dia pasti bilang, oh kalau api kalau membakar kan ke atas. Kalau air mengalirnya pasti selalu ke bawah. Nggak ada air yang mengalir ke atas katanya. Kalau sekarang ada pipa paralon atau apa, ledeng itu ngalir ke atas. Apalagi pakai pompa ya, naik ke atas kan. Jadi dia jawabnya seperti itu. Tapi Buddha bilang, oh jangan salah Uruwela katanya. Ternyata air juga ke atas katanya. Loh bagaimana bisa ke atas? Ketika panas, terus airnya menguap. Ternyata air juga ke atas. Berarti air juga mengandung elemen kebesaran katanya. Kalau begitu mungkin dia harus puja air juga ya. Nggak cuma puja api ya. Ya, juga harus puja air. Kemudian setelah panas, setelah menguap ke atas, kira-kira apa yang terjadi? Dia kan berkumpul di atas kan, awan dan macam-macam ya. Nanti kalau misalnya sudah waktunya dia apa? Turun kan? Itu yang Buddha sampaikan kepada Uruwela. Uruwela kasapa, ketahuilah. Segala sesuatu yang naik itu akan turun kan, dia bilang. Contohnya air ini ya, walaupun memang secara umum air itu mengalirnya ke bawah, tapi ketika panas dia menguap dan dia kumpulnya di atas. Dan segala sesuatu yang sudah naik dia akan turun. Dan Uruwela kasapa langsung tiba-tiba kaget. Wah benar juga ya. Tapi selama ini dalam pikirannya adalah bahwa karena dia sebagai tradisi pemuja api, sehingga dia hanya menganggap api ini adalah elemen paling penting. Dan dia tidak melihat betapa pentingnya air. Kalau kita satu hari gak minum air gimana rasanya? Gak bisa hidup ya. Tapi sehari gak ada api, kita tetap bisa hidup kali ya. Mungkin saya akan bilang gitu ke siapa ya. Tapi karena ini sudah 2000 tahun lalu ya. Uruwela ya, kalau kamu satu hari gak minum gimana? Masa api yang kau minum ya? Gak bisa saya bilang ya. Kemudian percakapannya berlanjut sedikit tentang apa air ya. Cuman Uruwela kasapa ini kan Brahmaisme. Dia bilang kalau di India itu punya satu sungai yang terbesar. Sungai apa namanya? Sungai Gangga ya. Sungai Gangga ini dulu katanya jernih bersih. Sungai ini dianggap sebagai sungai suci. Dan ketika kita mandi di situ, ketika kita membacakan mantra dan menggunakan apa mandi di sana, katanya itu bisa mempurifikasi, membuat orang Hindu atau orang Brahma itu juga percaya karma ya. Karma buruk mereka juga ada ya. Dia bilang setelah kita mandi di Sungai Gangga, segala perbuatan-perbuatan buruk, segala karma-karma buruk kita akan terbersihkan katanya. Sama lah ya kita ya. Kita selalu berharap mungkin ada percikan dari Bante terus ya, semoga karma buruk saya entah kemana perginya, saya nggak tahu ya. Tapi jangan tanya saya nggak bisa jawab tuh. Lalu Buddha bertanya, loh kalau memang benar Sungai Gangga ini adalah sungai suci dan bisa betul-betul menyucikan kita, mungkin yang lebih suci itu adalah kerang, kepiting, ikan-ikan yang ada di sana. Karena mereka berenang terus di sana. Mungkin mereka lebih suci dari kita katanya. Apakah demikian? Dia nggak bisa jawab. Benar juga ya. Tapi sekarang jangan coba-coba untuk berenang di Sungai Gangga. Ya, sekitar tahun 2009 saya masih di sana ya. tahun 2009 saya masih di sana, saya pernah pergi ke Sungai Gangga. Wah, itu airnya kayak air Milo. Coklat. Terus menurut orang di sana, kalau kita celupkan kaki di sana, ya mungkin beberapa menit naikin ketakatal katanya. Ketakatal. Karena apa? Airnya itu saking sangat terpolusi ya. Sekarang mungkin tidak bisa disebut sebagai sungai suci lagi ya. Sungai terpolusi ya. Sungai tercemar ya. Ya, kira-kira begitu ya. Ini ceritanya seperti itu. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang naik dia akan turun, segala yang turun dia akan naik lagi. Kamu mendapatkan duka ya, jangan khawatir, dia akan berpindah. Ya, kamu dapat suka, dia juga akan berpindah. Ada untung, ada rugi ya. Jangan terlalu fokus pada untung saja. Karena terlalu fokus pada untung bisa membuat Anda deritanya sangat besar. Tapi bukan enggak boleh punya harapan untuk untung ya. Semua orang bisnis juga mau untung ya. Cuman bagusnya saya adalah saya tidak mikir untung rugi lagi. Karena saya tidak punya bisnis. Dan memang saya enggak boleh berbisnis ya. Para Bante dilarang berbisnis. Karena akan merusak kebahagiaannya kita. Makanya ya menurut saya sih para Bante biku-biku ini seharusnya ya kebahagiaannya lebih banyak. Tapi saya enggak bisa jamin 100% ya. Ada yang mungkin terobsesi sama apa ya, saya enggak tahu ya. No comment ya. Kemudian ada 5 hal penting ya. Ini akan menjadi topik meditasi kita hari ini. 5 hal yang perlu diingat. Hal yang pertama adalah saya mengalami penuaan, betul? Ya, betul. Tiada cara menghindari penuaan. Tiada cara menghindari penuaan, tapi zaman sekarang ada cara-caranya ya. Operasi plastik, makan obat apa, pakai krem apa, apa suntik apalah gitu kan ya. Terus ditarik ininya atau apalah, saya enggak ngerti lah ya. Tapi demi apa tahu enggak kita pergi ke salon, pergi ke apa macam-macam gitu ya, membersihkan wajah ya. Selalu ingin kelihatan muda. Karena apa? Ada dalam diri kita secara diam-diam kita akan berharap selamanya muda. Saya berharap saya selamanya muda. Ternyata enggak bisa ya. Setelah 50, 60 tahun mulai berkerut sedikit. Ah, udah berkerut sedikit, pergi ke salon ya. Atau dengan segala macam cara ya. Jadi dalam hati kita ada suatu harapan bahwa kita maunya selalu muda. Tapi harapan itulah yang membuat kita deritanya tambah besar. Ketika muncul atau ketika ada uban satu aja kan, cemasnya minta ampun, cepat-cepat ditarik, dibuang gitu kan. Betul enggak? Kalau kita sih justru enggak boleh. Para Bante di dalam Winaya disebutkan kalau ada uban itu justru harus menjadi refleksi kita. Tapi ya kalau kita gundul ya gimana ya mau cabut ubannya ya. Juga enggak bisa ya. Kalau zaman sekarang ada lagi, kalau ada uban dia pakai apa sih namanya itu? Semir ya. Semir itu bukan untuk sepatu ya. Cat rambut ya. Tapi ternyata cat rambut itu tidak hanya orang-orang tua saja. Anak-anak muda juga cat rambutnya ya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang apa semuanya. Saya pernah sekali, ternyata anak muda sekarang itu enggak tahu lah ya, mungkin ikut-ikutan aktor atau aktrisnya Korea kali ya atau Jepang ya. Rambutnya dicat semuanya kan. Ada coklat lah, ada kuning lah, ada pirang dan macam-macam dia sukanya ya. Padahal hitam itu bagus ya. Saya pernah bimbing retret, ada anak-anak dia ikut retret tapi rambutnya itu warna-warni gitu. Saya pikir ini anak ini sekolah atau tidak? Kalau sekolah enggak mungkin sekolah kasih dia izin untuk cat rambut seperti itu. Betul enggak? Ini anak-anaknya sekolah kan enggak boleh cat rambut kan? Betul, lagi libur. Saya kan iseng nanya. Sini. Kamu sekolah di mana? Sekolah di Pahwa dia bilang ya. Pahwa tahu enggak? Wah, Pahwa ini sekolah bagus dia bilang. Mana mungkin dikasih cat? Terus saya tanya. Sini saya mau tanya. Emang sekolah bolehin ya cat rambut? Enggak boleh Bante. Terus kamu cat rambut gimana? Lagi libur Bante katanya. Lagi libur. Oh, terus nanti kalau masuk sekolah gimana? Udah gundulin aja dia bilang. Dicukur aja dia bilang. Digundulin katanya. Terus saya tanya, terus ada satu orang lagi ya, saya lihat anak-anak, dia juga cat rambut. Saya panggil juga. Sini. Kenapa kamu cat rambut juga? Liburan juga. Oh, gitu. Terus yang cat rambutnya siapa tahu enggak? Mamanya. Kok tahu sih? Ya. Terus dia bilang, kenapa? Siapa yang ngecat rambutmu? Mama, dia bilang. Mama catin rambut kamu? Iya katanya. Oh keren juga mamamu, saya bilang. Gak gaul katanya. Dan ternyata dua orang yang saya tanya itu sepupuan. Terus dia bilang, yang ngecat rambutmu siapa? Mamanya dia, dia bilang. Kebetulan duanya itu ya. Karena terus terang ya, anak-anak itu kalau misalnya kita terlalu sangat membatasi mereka, kadang-kadang itu mereka ingin melampiaskan sesuatu yang sangat aneh. Ya. Karena mungkin selalu dilarang terus ngecat rambut, akhirnya dia mungkin diam-diam pergi ngecat rambut. Sama kayak saya waktu kecil, mama saya paling enggak suka saya pergi berenang di kali. Saya paling suka jebur di kali berenang. Tapi mama saya paling enggak suka. Tapi semakin dibilang enggak boleh berenang di kali, semakin mau saya. Entah kenapa itu. Apa serasa gue mau jadi gue gitu. Jangan aturin saya gitu. Masa berenang di kali aja enggak boleh gitu kan? Jadi ada satu efek juga ya. Jadi anak-anak itu barangkali jangan terlalu dikekang juga ya. Tapi juga enggak boleh terlalu lost ya. Terlalu lost dia malah bahaya ya. Dan zaman sekarang banyak orang tua yang protes bahwa anaknya itu terlalu sibuk sama gadgetnya. Nempel, gak bisa lepas. Main gamenya juga ya. Dan itu satu fenomena yang menurut saya sangat luar biasa berbahaya. Apalagi bayangkan anak-anak udah kecil sudah ya. Anak-anak sekarang itu pakai earphone ya, di depan laptop, pakai mouse, udah lama dia. Wah rajin sekali nih anak, mungkin lagi bikin market atau bikin apa gitu. Saya ngintip dikit, ada bom, ada apa, tembak-tembak. Game. Tidak ada cara. Ya, tua itu, kamu mau dempul gimana pun juga ya tetap tua. Kemudian yang kedua adalah saya menderita penyakit. Tiada cara menghindari penyakit. Sesehat-sehatnya kita pasti ada sakitnya sedikit ya. Sehat kan? Tapi ada nggak sakit-sakit sedikit di mana gitu? Mungkin di punggung, atau mungkin di perut, atau di mata, atau di telinga. Pasti ada. Kalau sakit besar bisa dihindari? Kalau sakit-sakit besar tidak bisa dihindari 100%. Ya, bisa kita lakukan dari penyembuhan. Dari pola makan bisa. Tapi tidak ada yang betul-betul 100%. Dalam hati kita itu kita berharap 100% saya sehat. Tapi itu nggak mungkin. Ada aja sakit kecil-kecilan, mungkin pantat sakit dikit, kaki sakit dikit, atau duduk terlalu lama ini, pegal sedikit ya. Itu sakit-sakit kecil yang menurut saya tidak bisa kita hindari. Dan Buddha mau bilang bahwa manusia itu tidak ada yang 100% gak sakit. Gak ada yang 100% sehat. Walaupun kamu ke dokter, terus dokter bilang, kamu 100% sehat. Itu gak 100% benar. Zaman Buddha aja sudah mulai bilang begitu ya. Jadi tiada cara menghindari penyakit. Penyakit itu akan datang dan pergi. Tapi harapan kita kan selalu sehat. Harapan itulah membuat kita derita. Ketika kita sakit derita enggak? Tapi ada orang sakit dia terima ya, dia lakukan pengobatan, dia tidak menderita. Nah, seperti itu sikap yang mau kita bangkitkan dari pelajaran Buddhis ini. Ya, ketika dia sakit dia bisa terima. Tapi bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan matahari, bukan menyalahkan hujan, bukan menyalahkan tetangga. Ya, ada orang yang mungkin kamu kena pilek gitu kan, terus saya bekerja sama Anda berapa hari, kemudian tiba-tiba saya juga dapat pilek, saya bilang, gara-gara kamu nih menularkan kepada saya gitu kan. Ya memang ada benarnya juga, mungkin ketular ya. Tapi memang kalau misalnya stamina badan saya turun ya bisa kena dong. Nah, itu yang namanya ketika saya mendapatkan penyakit, ya saya tidak menuduh orang lain gitu. Walaupun ya mungkin ada sekian persen ketular gitu kan. Jadi sikapnya seperti itu. Saya pasti mati, itu udah jelas. Kapan nggak tahu. Ada yang di sini berencana hidup selama-lamanya? Mungkin nggak ada kali ya. Ada nggak? Nggak ada kali ya. Tapi kalau kita bicara mati ya, ini suatu topik yang sangat mengerikan biasanya ya, bagi banyak orang ya. Dan celakanya adalah di antara di sini, apakah Anda yakin besok Anda masih akan hidup? Boleh angkat tangan. Gak ada. Sekali lagi ya, saya bertanya ya. Pertanyaan saya adalah, di antara Anda di sini, apakah ada di antara Anda yang yakin bahwa besok Anda masih tetap bisa hidup? Yakin ya? Kalau besok mati gimana? Ada kemungkinan mati gak besok? Ada. Tapi bukan berarti saya mengutuk Anda mati besok ya. Bukan. Tapi kemungkinan mati selalu ada. Dan mati itu pasti. Pasti gak mati itu? Pasti. Pasti. Tua itu pasti gak? Pasti. Tua itu pasti. Tua fisik. Mati muda tetap tua. Tahu gak? Oke, sekarang tua itu mulai kapan kita tua? Umur berapa? Lacap. Ya. Dari mana definisi itu lacap? Keriput. Ada juga yang muda, punya keriput juga beruban, tapi dia muda. Ada orang yang muda tapi kelihatannya tua banget. Coba sekarang tebak, saya umur berapa? Orang sebut, oh paling cicap go katanya. Saya bilang, Kamsia dapat diskon. Ya. Saya 40. Hitungan Chinese ya. Kalau hitungan Indonesia 38 saya. Saya kadang-kadang pusing nih sama Chinese-nya. Kok saya dapatnya tambahan 2. Anda kalau hitungan Chinese biasanya tambah 1 kan? Saya tambah 2 ya. Sangat apa? Kalau saya bilang dapat bonus tambahan ya. Bonus Anda cuma 1, saya bonusnya 2. Ya, biasanya akhir tahun ya, cap jige. Kemudian di dalam perut sudah dihitung umurnya 1. Lewat sinja tambah 1. Masa saya baru keluar 1 bulan lebih 2 tahun. Salah itu. Protes saya. Ya, itu ngaco itu cara hitungnya. Masa baru keluar 1 bulan lebih 2 tahun ya, enggak terima saya. Jadi saya biasanya bilang 38 lah. Enggak mau saya bilang sicap. Kepala 4 itu kayak agak. Tapi mau enggak mau itu akan datang ya. Kalau menurut ajaran Buddha di dalam kitab disebutkan, kita mulai tua ketika kita berada di dalam perutnya mama kita. Tua sudah mulai terjadi di situ. Ya dong, Anda dari kecil berkembang, itu mulai tua itu. Dan menuju tua. Dan Anda sudah tua saat itu. Tapi secara umum kita akan definisikan tadi ya, tua itu adalah lacap, yang sudah beruban, sudah keriput ya. Kita sudah mulai tua ketika kita di dalam perut. Mulai tua. Makanya sebenarnya tua dan muda itu gak ada batasnya. Bukan tua kali, matang, masak. Gak juga, tapi disebut tua. Tua itu adalah menuju ke kematian. Ya. Nah, sama, kematian juga. Kematian mulai kapan terjadi? Kematian mulai kapan terjadi? Sejak kamu masih di dalam rahimnya ibu. Kamu sudah berlari-lari, berlomba-lomba menuju kematian. Berlomba-lomba loh ya. Itu kita semuanya berlomba semua. Tapi kita maunya kan berlomba mencapai juara, berlomba-lomba biar sukses ya. Tapi ternyata kita semuanya berlomba-lomba menuju kematian. Mati ya. Tiada cara menghindari kematian. Dan keempat, semua orang kesayangan selalu berubah. Ya, yang mungkin pacaran tahu, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri atau suami ya, mereka selalu berubah-ubah. Ya. Dan tiada cara menghindari perpisahan. Aduh, gimana ini? Ini penderitaan paling besar katanya. Apalagi yang putus pacaran terus gagal move on gitu kan. Kadang-kadang kenapa batuk-batuk? Belum move on ya? Belum move on ya? Ah, susah move on ya. Enggak move on dia, move back lagi gitu. Kembali lagi ya. Wah, Bante, orang itu selalu bertanya begitu ya. Dan mau gak mau, sorry ya, saya harus jujur bahwa kita harus berpisah suatu hari nanti. Sama kayak pertemuan ini, ada datang bertemu, kita harus berpisah. Ya enggak? Saya juga gak mau di sini 3 jam lagi. Betul enggak? Jadi perpisahan itu tidak selamanya menderita, tahu enggak? Pertemuan mungkin bahagia ya, wah dapat dharma, dapat mendengar ya. Betul kan? Kebahagiaan kan? Tapi kalau enggak berpisah-pisah gimana? Penderitaan. Penderitaan. Udah, berarti Anda sudah mengerti ya. Yang 5, perbuatan merupakan milik saya. Karma-karma adalah milik saya ya. Tidak ada cara menghindari konsekuensinya. Kalau kita sudah berbuat, tenang, dia akan datang balasannya ya. Enggak usah kepo apa urusan orang lain. Dan tidak usah khawatir Tuhan itu mendatangkan pahala atau mendatangkan karma buruk. Tenang, Tuhan itu kalau menurut Buddhis sedikit berbeda sama Tuhannya agama lain. Jadi kalau kita percaya sama hukum karma, hukum sebab dan akibat, ya apa yang kita lakukan ya akan kita dapat. Ya Tuhan gak bisa campur tangan urusan itu. Dan memang konsep Tuhan kita kan beda ya. Bukan seseorang atau sesuatu makhluk yang mendapatkan, oh Tuhan berikanlah saya berkah gitu kan. Kalau Buddhis kayaknya gak gitu pas ya. Banyak anak-anak muda bertanya, Bante kalau saya berdoa kepada siapa? Karena apa? Konsep pikirannya itu terpengaruh oleh konsep agama lain. Bahwa kalau berdoa kepada Tuhan. Atau ya, kita kadang-kadang dengan berbagai cara ya, berdoa kepada bodhisattva atau berdoa kepada siapa ya, atau berdoa kepada Buddha. Buddha juga mungkin gak mendengar ya. Buddha sudah tiada, tapi ajarannya masih ada ya. Gitu ceritanya ya. Jadi menurut saya ini 5 hal penting yang perlu kita ini. Saya mau cerita tentang ombak dan air ya. Cerita singkat lah ya. Jadi kalau di laut itu kan Anda pasti melihat ada ombaknya kan. Terus ombak ini ada yang tinggi, ada yang rendah kan? Betul? Nah, tapi di antara ombak yang tinggi, yang rendah ini, mereka saling mengejek. Wah, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah gitu kan? Akhirnya terjadi diskriminasi. Manusia juga begitu. Ah, kamu lebih jelek, saya lebih ganteng. Oh, kamu lebih apa? Miskin, saya lebih kaya dan sebagainya. Oh, nilai rapor saya lebih tinggi, kamu lebih rendah ya. Dan sebagainya. Jadi kita ribut semua urusan itu. Sama kayak ombak yang saling ribut. Tapi kalau ajaran Buddha, yang paling penting adalah bagaimana mencari tahu. Tapi kalau kita belajar agama Buddha, kita semuanya harus menjadi ahli untuk mencari tahunya. Bahwa ombak ini terbentuk dari elemen utama ombak itu apa? Air sebetulnya. Kalau dia terlalu sibuk sama yang ganteng, jelek, pintar, bodoh, diskriminasinya tambah banyak. Pikiran negatifnya banyak, karena dia membanding-bandingkan. Oleh karena itulah Buddha bilang harus sering-sering kembali kepada landasan utamanya. Landasan utama manusia apa? Kita ingin bahagia, kita ingin menjadi lebih tenang, betul? Landasan utama dari ombak apa? Air. Kalau kita bicara air, semua ombak itu air. Ombak yang tinggi, air. Ombak yang rendah, air. Kalau kita berbicara air, tidak ada keributan di situ. Ketika kita, contohnya ya, sesama agama, ketika kita bicara tentang cinta kasih, wah, sepakat semuanya. Ketika kita bicara tentang apa karuna ya, welas asih, ya nilai-nilai yang Buddhis juga punya ya, wah, sepakat semua. Tapi kalau bicara yang sana, yang sini, bentuk pakaian, tata cara ya, jangankan sama agama lain, sesama tradisi Buddhis saja kadang-kadang bisa ribut ya. Cara melakukan ini, oh gak bisa nih, bukan begini ya. Ribut urusan itu. Jadi kita melupakan esensi utama dari ajaran Buddha. Perbandingannya adalah antara ombak, ombak tinggi dan rendah, dan air. Jadi ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah air. Ombak tinggi, air. Ombak rendah, air juga. Ya. Kemudian, kalau ini sudah saya jelaskan tadi ya. Keinginan paling dalam kita adalah hidup selama-lamanya. Tadi kita ngobrol sama bikuni-bikuni ya. Lucu-lucu nih bikuninya. Itu karena ada sembahyang cengbeng bukan ya? Sembahyang cengbeng di sini ya. Terus ada satu bikuni tiba-tiba tanya ke saya. Kalau dia panggilnya saya Sucek ya. Sucek kalau misalnya mau hidup sampai umur berapa? Wah, ini pertanyaan bagus saya bilang. Saya enggak pernah terpikir mau hidup sampai umur berapa saya bilang. Hari ini masih hidup aja saya sudah bersyukur saya bilang ya. Terus mereka ketawain, ada satu suhu dia bilang, oh saya mau hidup sampai 50 tahun aja katanya, diketawain semua ya. Karena apa? Dia sudah 45 tahun. Wah jadi sisa umur hidupmu cuma 5 tahun katanya. Ya. Kalau saya tanya kepada Anda kira-kira, pernah ada bayangan gak? Kalau saya sih gak pernah ya, saya gak pernah. Pucap ya? Serius ya? Pucap ya? Ada lagi? Kalau Anda dikasih suruh sebut angka, angka berapa mau Anda sebut? Serius, saya nggak pernah terpikir mau puecap, kaucap, cipak, terserah. Yang paling penting saya sehat. Ya enggak? Buat apa hidup umur pecap atau kaucap tapi ya. Terus saya jawab bikuninya. Bikuni saya bilang, kalau Anda tanya saya mau hidup sampai umur berapa, saya enggak kepikir. Tapi bagaimana mati, saya udah kepikir saya bilang. Loh, gimana? Emangnya ada cara mati yang gimana? Saya bilang. Ada, saya bilang. Saya sudah mempersiapkannya baik-baik ya. Kalau mau mati ya jangan sampai di rumah sakit atau di mana ya. Saya mau mati, contohnya malam ini pergi tidur ya. Kalau mau mati ya udah sambil sekaligus aja mati. Gak usah ada apa-apa lagi. Besok pagi sudah koit ya, gak apa-apa. Tapi jangan ikut-ikutan saya ya. Itu bayangan saya aja. Ada harapan terdalam kita ingin hidup selama-lamanya. Itu yang sebenarnya membuat kita menderita sebenarnya. Dan takut mati ya. Kalau gak percaya coba cek, kenapa kamu takut mati. Dan alasannya bisa ada beberapa sih ya, Anda silakan cek. Dan itu mau gak mau, mati itu bakal datang. Dan katanya setiap menit, setiap detik itu datang. Percaya gak? Kalau gak percaya, ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, panjang, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Jangan stop. Tarik lagi, hembuskan. Gak ada bonus, selamat. Usia Anda telah berkurang 3 napas. Serius, kata Buddha begitu. Cara kita mengukur hidup kita adalah dengan cara napas ya, bukan umur 80 tahun, bukan 90 tahun. Setiap napas itu adalah kehidupan kita. Kenapa ketika orang mau meninggal itu sebut menghembuskan napas terakhir? Napas kan? Benar itu napas ya, penting sekali ya. Kalau kita tidak bisa merelakan, penderitanya luar biasa. Dan ini yang terakhir, saya merangkum dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi ada yang namanya kebenaran relatif dan kebenaran absolut, kebenaran tertinggi. Ya. Jadi ketika dalam sutra hati menyebutkan bahwa ada duka, ada sebab duka, itu kebenaran relatif. Tapi ketika sutra hati melanjutkan tiada duka, tiada sebab duka, itu kebenaran tertinggi, absolut. Atau yang tadi disebut sebagai segala penderitaan itu adalah ilusi. Itu kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi maksudnya adalah bahwa itu tidak bisa dibantah. Tapi ada kebenaran-kebenaran yang bisa dibantah. Contohnya ya, contoh. Kalau di Indonesia, kita berjalan di sebelah mana? Sebelah kiri ya. Itu kebenaran Indonesia kali ya. Kebenaran Singapura juga ya. Kebenaran Malaysia juga ya. Tapi kebenaran ini tidak bisa berlaku di Perancis. Kalau Perancis itu namanya kesalahan. Karena berjalan harus di sebelah kanan. Contohnya, kalau di Indonesia, kalau kita menyetir di sebelah mana? Sebelah kanan ya. Menurut kita itu benar kan? Tapi kalau di Perancis, sebelah sini. Sebelah kiri nyetirnya. Dan itu kebenaran yang namanya relatif. Yaitu kebenaran yang bisa diperdebatkan. Tapi kalau kebenaran absolut, contoh, Buddha bilang segala sesuatu di dunia ini tidak ada satupun yang kekal. Gak ada yang bisa bantah itu. Cari, siapa yang bisa bantah? Kemudian Buddha menyebutkan segala sesuatu di dunia ini tidak ada elemen pembentuk tunggalnya. Manusia tidak ada elemen tunggalnya, tapi dia punya semua elemen. Cari aja, apapun di dunia ini selalu ada elemen-elemen lain yang bukan dirinya. Contohnya bunga, ada elemen bukan bunga, betul? Ada elemen kelopak bunga, ada air, ada matahari, dan sebagainya. Kebenaran seperti ini yang disebut kebenaran tertinggi. Gak bisa kamu bantah. Lalu, jangan gunakan konsep ini untuk berdebat atau menasihati orang lain. Karena apa? Kalau kita menggunakan konsep-konsep seperti ini untuk menasihati orang lain atau berdebat, itu akan menghabiskan banyak waktu. Ada sih orang Buddhis ya, belajar agama Buddha sangat senang sekali dengan debat-debat gitu ya. Dia menggunakan konsep-konsep ini. Lebih karena apa? Konsep itu sebetulnya buat diri kita sendiri, bukan buat kita debat sama orang lain. Tapi pakai konsep ini untuk diri sendiri agar bisa lebih mengerti tentang kehidupan. Jadi konsep-konsep yang diajarkan seharusnya kita pakai buat agar kita lebih mengerti kehidupan. Tapi bukan gaya-gayaan ya. Wah, saya bisa nih, saya mengerti, saya sudah belajar Dharma sangat banyak. Jadi terjadi kesombongan di situ. Jadi sangat bahaya. Konsep yang disampaikan adalah untuk kita renungkan, untuk kita pakai. Bukan untuk kita sombong-sombong ke orang lain. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih.